seorang ikhwan meninggal, kemudian kita berangkat untuk bertakziah. Sampai di sana ternyata jenazah telah dikuburkan. Apakah boleh bagi kita menyolatinya setelah dikuburkan dalam keadaan kita tidak mengenalnya? Ya, tapi antum mengenal dia salah seorang ikhwan. Ya, tidak harus mengenal lahir tahun berapa, siapa namanya, siapa kunyahnya, tidak. Ya. Antum mengetahui dia adalah ikhwan. Mungkin dia antum pernah ketemu, dia ngaji. Ya, berarti antum mengenalnya. Maka tidak mengapa datang ke kuburannya lalu kemudian sholat di kuburannya apabila dia telah dikuburkan. Bolehkah melakukan safar untuk sholat jenazah seperti melakukan safar dari Balikpapan Samarinda hanya untuk sholat jenazah? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Yang dilarang mendatangi tempat-tempat yang dianggap ada keutamaan. Itu yang tidak diperbolehkan kecuali ketiga masjid. Al-Masjidul Haram, Masjidul Nabawi dan Masjidul Aqsa. Adapun safar untuk menyolati jenazah seorang maka asal hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam.